Yohanes pasal 4. Tau-tau to Parisi nangepelele to nanguli na demo tau to nalauri jai Yesus ala radio majadi to pantuki ia sampai to pantuki Yesus ne liungga dea ngari to pantuki Yohanes to pediu. Kakonona daa Yesus mboto to nombadiu tau aga anaguru anaguruna. Jadi tempo Yesus nangginjani tau-tau to Parisi nangepelele itu na laumo ia nompalasi bagia Yudea nan jili bali impakari bagia Galilea. Riaran puluh makona itu, Yesus kana moliu ri bagia Samaria. Jadi narata mo Yesus ri songu ngata ri bagia Samaria, nusangaka ngata sikar. Ngata itu namo sutana toni vai Yakub ka anana Yusuf ngaulu. Risetu naria songu bubu toniuli bubu Yakub. Jadi nenonto mo Yesus padene katoko risinjori bubu itu, sabanana lenge mo ia nolumako. Tempo itu natongo mo eo. Anaguru-anaguru Yesus na polam pakariara ngata itu mangoli panggoni. Tempo Yesus neka toko ribu itu narata mo samba abesi to Samaria nantombu ue. Nanguli mo Yesus ka ia. Indo, vai ka aku sanu ue komi kuinu. Nanguli mo besi to Samaria itu ka ia. Komi itu tau to Yahudi, aku ei tau to Samaria. Ivenu sampai komi merapi ue inunggari jaiku. Nyulina ivetu sabanana biasa tau-tau to Yahudi, da amadota musangganinggani ante tau-tau to Samaria. Nesono mo Yesus. Ane munjani pevai bayanginu alatala, pada isema aku to nomperapi ue inunggari jaimu, na tantu mo komi mboto kana nomperapi ue inunggari jaiku. Pada aku kana membawai ka komi ue, to membawai ka tubuh mabelo. Naupu itu, nanguli vau mo besi itu. Uma, da aria po sanggup komi, rapomba sanggu ue ei. Pada bubu ei nan dalam puu. Gari umba rapangala komi ue, to membawai ka tubuh mabelo, to nitesa komi itu. Ivenumo, komi nelingga kuasa, gari tetua kami ngaulu Yakob, to nombavai bubu eka kami menjadi sesora. Iamboto nanginu ue, gari bubu ei, pada vaavou ana-anana, bopom patubuna. Nanguli vou mo Yesus kabesi etu. Isema-sema manginu ue gari bubu ei, kana mabai patambolona. Tapi isema-sema manginu ue toku vai ka ia, mana mabai tambolona, samperi ka sae-saena. Sabana ue toku vai ka ia etu, majadi eva uempe mata, moe linggariarang katubuna, sampai ia membarata katubua mabelo, sampai rika saya-sayana. Nangepe itu, nanguli vo umo besi itu. Ane ivetu uma, vaika aku mo ue itu, alamana mo bai tamboloku, padene mana aku malenge mo mai, mantombu ue ei. Nanguli mo Yesus ka ia. Kalau pokio mo ruru rongomu, pada panjili bali risei ante ia. Nesono mo besi itu. Aku da ano rongo. Nanguli Yesus ka ia. Nakonom puute samu to nanguli komi da ano rongo. Sabana naria limamba alanggai to nomporongo komi, pade langgai to naria rija imu vei-vei da arongomu. Nakonom mo tesa to nyuli mu pania. Pade nanguli mo besi itu. Uma, nanotomu ka aku komi itu samba anabi. Totua kami ngaulu, membasomba ala tala ribungu bulu ei. Tapi komi tahu to Yahudi nanguli, agar ingata Yerusalem, masih pato tahu membasomba ala tala. Nesono mo Yesus ka ia. Indo, para saya mo tesaku ei. Karena marata tempona tahu da amana membasomba umata ala tala ribulu ei. Pada da abo uri ngata Yerusalem. Komi to Samaria membasomba anu da aninjani komi. Tapi kami tahu to Yahudi, nomba somba to ninjani kami mamimo, sabana magau to mumpakasalama miumbang garita tongon tahu to Yahudi. Tapi kana marata tempo na banepia, pade kakonona narata mo tempo na itu, tahu-tahu tompu-umpu mumba somba umata alatala, kana mumba somba ia, ante kuasa garija inosa nagasa nu alatala, nantuki pepatuduki to nakonona. Sabana tope somba ivetu mo, to nielo umata alatala. Alatala evanosa to da anamala nikita. Jadi tahu-tahu tomadota membasomba ia, karena membasomba ia ante kuasa garija inosa nagasa nu ala tala, nantuki pepatuduki tona konona. Nesono wo umo besi itu. Toni janiku, karena marata samba amagau tu mumpaka salama, toni uli Kristus. Ane ia itu marata, ia karena mutarangkam pakanoto, pengele-ngele ka kita. Nanguli mo Yesus ka besi itu. Aku tono tesa ka komi vei-vei, aku mo tau toniulimu itu. Tempo ira dano tesa-tesa, naratamo anak guru Yesus ngariara ngata. Nate kaja ira nang kita Yesus no tesa-tesa ante sambaa besi. Tapi daaria kama sambaa nabia nompekutana besi itu. Nuapa paralumu? Ira daavo nabia nompekutana Yesus. Nuapa sabana guru no tesa-tesa ante besi itu? Naupu itu, besi itu nomba boli gumba na risetu pada nanjili mo iam pakariara ngata. Narata risetu, niuli na katau-tau ringata itu. Kamaimo, kita lau manggita sambaa tau guria. To nomba tesa ka aku pura-pura, nuapa to nipoviaku. Bara suka iamo, magau to mumpaka salama, to nijanji ala tala. Nangepe tesa besi itu, nalau mo irang gariara ngata itu pakarijai Yesus. Tempo besi itu melau pakarijara ngata, nanguli mo anak guru Yesus ka ia. Mai mo guru, manggoni mo kita. Tapi nesono mo Yesus. Naria mo panggoniku anuda ani janikomi. Nangepe itu, nusipekutana mo ira sambaa bo sambaa. Naria tau nanggeni panggoni ka ia. Jadi nanguli mo Yesus ka ira. Panggoniku, itu memantuki dota ala tala tonompakau aku, pada mempakopu bago toni para saya naka aku. Naria pantesa komi ivei, patambula pa pada marata tempo mokato. Tapi ku uli ka komi, antoaka mo ante mata komi mboto, pae-pae ritinalu etu nakunimo, namala morakato. Tau-tau topokato, nantarima tambona. Nompamula mo ira nompasiromu aselem po bago ira, itu mu manusia to matugu sampai rika saya-sayana. Pada topo tuja bo topo kato, mamala madamba-damba pasang gani-gani. Nakonom puute sa to nanguli, to sambaana no tuja, to santanina no kato. Aku nompakau komi malau mumbakato anudaani tuja komi. Taun tanina no tuja, pada komi mo to nantarima asele pangkabia ira. Riara ngata to Samaria itu, na dia mo tau tonom persaya Yesus sabana nyepe iramo tesa besi itu tonanguli. Ia nan tesa ka aku pura-pura nuapa tonipoviaku. Jadi na lau mo ira mpakarijai Yesus. Naratari setu nerapi mo ira antempu-umpu'u ala Yesus mesai ringata ira barsakuya kasaena. Jadi nesain pu'umo Yesus risetu rombengi kasaena. Pada nan tambai mo kadean tau tonom perasaya Yesus, sabana nyepe ira mboto mo tesana. Naupu itu, nanguli mo ira kabesi itu. Wei-wei ni parasaya kami mpumo, da aganggari tesamu, tapi nyepe kami mboto mo tesana. Pada ninjani kami mo, ia mpumpu magau tomom pakasalama manusia di dunia. Naupu neto orisetu rombengi kasayana, nanggalivo mo Yesus na polam pakari bagia Galilea. Naria mo sanggani bupia Yesus mboto nanguli. Sambaan nabi, daani bilang tau aneriara ngata namboto. Jadi tempo ia naratari bagia Galilea, ia nitarima tau-tau to Galilea antena dambarara. Sabana ira wou nantuki posusa eobete pasca ringata Yerusalem bupia, pada nikita iram botomo pura-pura nuapa tonipovia Yesus risetu. Pada na lau womo ia pakari ngatakana ribagia Galilea, ngatani pompajadi na ue nevali anggur bupia. Ringata Kapernaum, naria samba madika tono karaja riara sapo magau, anana na juan tomo. Sangga na ngepe lele tonanguli naratamo Yesus ribagia Galilea, ngaribagia Yudea, na laumu madika itu pakari jaina pada nerapi antem puu-mpuu. Tulungi malau pakari ngata Kapernaum, mumpaka belo anaku. Sabanan tora namate mo iya. Nangepe itu nanguli mo Yesus ka ia. Ane komi pura-pura da anang kita tandai-tandai toni poguma, boka baraka ka baraka, komi da antoto nung para saya. Nanguli mo madika itu ka Yesus. Bue, kuperapi ka komi, masalisa kita malau sampe anakku dan arianosana. Nanguli Yesus ka ia. Panjili mo komi, nabelo mo anamu. Nangepe itu, ni para saya madika motesa tonyuli Yesus ka ia itu. Jadi nanjili mo ia. Tempo ia dari tatongo jala, ia ni tomunaka barasa kuyambaa batuana ngari Kapernaum. Ira nanguli ka ia. Nabelo mo anakomi. Pada ia numpekutana ira. Ipia mo anakku numpamula nabelo juana. Nesono mo ira. Yo vintongo eo, kira-kira tinti sangu nana umo panena. Pada natitora mo madika, tinti sangu yovi, Yesus nanguli ka ia, nabelo mo anamu. Pada madika sangu japo numprasaya Yesus. Etu mo tandai to nipo guma karongganina, to nipo via Yesus, tempo ia narata bali, ngari bagia Yudea, pakari bagia Galilea.